Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Sahabat Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran. Alhamdulillah bersyukur dan berbahagia di kesempatan pagi yang diberkahi ini. Kembali kami hadirkan di tengah ruang dengar Anda satu program acara kajian pagi Ismail Radio. Insya Allah selama satu jam ke depan kami hadir menemani aktivitas di pagi hari Anda bersama saya Budi Cahyono, dan alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Al-Ustadz Dzikrur Rahman LC Hafidzallah Ta'ala yang sudah siap untuk menyampaikan materi kajiannya dari kelanjutan bahasan kitab Aqidatut Tauhid. Kita juga berharap sahabat Ismail Radio dimanapun Anda berada dalam keadaan sehat walafiat serta mendapatkan naungan serta rahmat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan bagi sahabat Ismail Radio yang pada hari ini sedang Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan ujian berupa sakit ataupun musibah lainnya, semoga diberikan kesabaran dan segera diangkat penyakit dan ujiannya. Dan marilah kita dengarkan bersama materi kajian yang akan disampaikan oleh Ustaz kita kepada Ustaz Faliya Tafadol Mashkuro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahi bini'matihi tatimus salihat. Wabikuwatihi tahakkakul amani warragabat. وبسطوته تجل السدائد والملمات أفضل الصلاة وأزكى التسليم على محمد بن عبد الله قائم الأمة وحامل الرسالة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وأمينه على الوحي المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kajian dari kitab Aqidatut Tauhid yang dikarang oleh Syekh Saleh Al-Fauzan. Kemarin telah kita bahas itu tentang wajibnya seorang mukmin untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena syarat diterimanya amalan seseorang itu ada dua, itu al-ikhlas, ikhlas kepada Allah. Yang kedua adalah mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang barang siapa orang yang beramal tidak mengikuti petunjuk Rasulullah walaupun ia ikhlas, amalnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sekarang kita akan bahas tentang fadlus sahabah dan larangan untuk mencaci maki para sahabat dan para tabi'in, itu orang-orang yang mengikuti sahabat. As-sahabah jamak dari sahabi, as-sahabah ini maknanya adalah man lakiya an-nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'ala dhalik. Itu pengertian sahabat, itu orang-orang yang bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ia mengimani Nabi dan mati di atas keimanan, itulah disebut sahabat. Adapun orang-orang yang bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan tapi ia mengingkari Nabi, itu bukan sahabat. Contohnya yang ada pada zaman Nabi, bahkan mengingkari dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti Abu Lahab. Abu Lahab itu paman Nabi. Itu bukan disebut sahabat, walaupun ia bertemu dengan Nabi, karena ia mengingkari Nabi Muhammad SAW dan tidak mengimani Nabi Muhammad SAW. Jadi sahabat orang yang bertemu dengan Nabi dan ia mengimani Nabi dan mati di atas keimanan, itulah sahabat. Kita sebagai seorang yang beriman wajib untuk meyakini tentang keutamaan para sahabat, bahwa para sahabat itu merupakan umat yang paling utama setelah Nabi Muhammad SAW dan generasi yang paling baik setelah Nabi Muhammad SAW. Karena para sahabat ini memiliki kekhususan-kekhususan yang mana mereka selalu menemani Nabi SAW dan berjihad bersama Nabi Muhammad SAW, yang mana mereka juga yang telah membawa syariat Muhammad, yang menyampaikan syariat Muhammad kepada orang-orang setelah mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji para sahabat di dalam kitabnya, yaitu dalam Al-Quran, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhai para sahabat sebagaimana para sahabat ridha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 100, was-sabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladina taba'un bi-ihsan radiyallahu anhum wa radu'an وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Dan orang-orang yang terdahulu dari kaum Muhajirin dan Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu an, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maksud dengan kaum Muhajirin dan Ansar di sini para sahabat. Wasabiqun al-awwalun, orang-orang terdahulu itu para sahabat dari kaum Muhajirin dan Ansar. Allah ridha kepada mereka. Wa a'adda lahum jannatin, Allah siapkan bagi para sahabat itu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yang mana mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang agung. Jadi dalam ayat ini Allah menjelaskan tentang keutamaan para sahabat, ya. Dan Allah mensifati mereka dengan kebaikan, dan Allah mengabarkan bahwa Allah ridha kepada mereka, Allah siapkan untuk mereka surga-surga. Di antara sahabat-sahabat yang paling utama, makanya dikenal dengan Khulafa Ar-Rasyidin, ya, khalifah yang memberikan petunjuk Ar-Rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan 10 sahabat yang dijamin oleh Allah masuk surga. Di antaranya adalah Talhah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Zaid, ya. Ini sahabat-sahabat ini yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali ini juga dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita sebagai seorang yang beriman tidak boleh mencaci maki para sahabat, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang menyimpang dari Ahlussunnah wal Jamaah. Ada kelompok-kelompok yang suka mencaci maki para sahabat, mengatakan Abu Bakar kafir, Umar kafir, Utsman kafir, Aisyah dikafirkan, dikatakan seorang pezina. Ini jelas kelompok seperti ini bukan Islam, karena ia telah mencaci maki para sahabat. Orang-orang yang berpegang dengan pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah, ia tidak akan berani untuk mencaci maki para sahabat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melarang orang-orang yang mencaci maki para sahabat, karena dasar pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah yaitu selamat hati-hati mereka, lisan-lisan mereka untuk mencaci maki sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disifati oleh Allah Subhanahu wa taala tentang para sahabat. Disebutkan dalam surat Al-Hasyr ayat 10, وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَكُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَالْإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَ بِالْإِيمَانِ. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, yakulun, mereka berkata, ya Tuhan kami, berilah ampunan kepada kami dan kepada saudara-saudara kami, الَّذِينَ سَبَقُونَ بِالْإِيمَانِ, yang mendahului kami, بِالْإِيمَان, dengan keimanan. وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. Dan janganlah engkau jadikan kebencian di dalam hati kami kepada orang-orang yang beriman. رَبَّنَا, wahai Tuhan kami, sesungguhnya engkau adalah yang maha ra'uf, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi di dalam ayat ini, seorang diperintahkan oleh Allah untuk mendoakan para sahabat, bukan malah mencaci maki para sahabat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melarang keras seorang untuk mencaci maki para sahabat, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "La tasubbu ashabi." Janganlah kalian mencaci maki para sahabatku. Perhatikan kata tasubbu. Di situ ada fi'il amr. Al-aslu fil amri lil wujub, itu asal dari perintah itu adalah wajib. Jadi di sini perintahnya wajib, "La tasubbu," ada fi'il amr di sini. Janganlah kalian mencaci maki para sahabatku. Ada larangan keras dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa walladhi nafsi biyadih, dan demi jiwaku yang berada di tangannya, yaitu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Law anfaqa ahadukum misla ahudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wal nasifah. Seandainya salah seorang dari kalian berinfak emas, menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, itu tidak bisa menyamai amalan para sahabat. Walaupun setengahnya, tidak bisa menyamai. Begitu mulianya para sahabat. Maka tidak boleh kita mencaci maki para sahabat. Orang-orang yang mencaci para sahabat, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Rafidah, Syiah Rafidah, dan orang-orang Khawarij, yang mana mereka ini orang-orang yang suka mencaci maki para sahabat, dan mereka benci sekali bersama para sahabat, mengingkari keutamaan-keutamaan para sahabat, bahkan mereka mengkafirkan kebanyakan para sahabat. Orang-orang Syiah, mereka mengkafirkan banyak sahabat kecuali 4 yang tidak mereka kafirkan. Di antaranya adalah Al-Miqdad bin Aswad. Kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah. Yang tidak mereka kafirkan. Kemudian Salman Al-Farisi. Adapun selain mereka kafir. Seorang Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengaku berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah, ia harus menjauhi kelompok-kelompok yang menyimpang dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ia harus menerima apa yang dijelaskan oleh Allah dalam kitabnya dan apa yang dijelaskan oleh Rasulullah di dalam hadisnya tentang keutamaan-keutamaan para sahabat. Dan mereka harus meyakini bahwa para sahabat merupakan sebaik-baik generasi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari hadis Imran bin Husain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum atau khairun nas qarni," kata Rasulullah, "atau khairukum qarni," sebaik-baik kalian adalah qarni yang ada di zamanku, kata Rasulullah. "Summa alladhina yalunahum, summa alladhina yalunahum," kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Qarni, sebaik-baik kalian adalah yang ada pada zamanku, yaitu para sahabat. Kemudian zaman setelahnya, zaman setelah sahabat itu tabi'in. Kemudian setelahnya, setelah tabi'in, atba'ut tabi'in. Ini sebaik-baik umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan tentang perpecahan umat itu akan terpecah menjadi 73 golongan. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Sataftariku ummati salasah atau salasin wa sab'ina firqah." Umatku akan berpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar. Semuanya itu ada dalam neraka. Illa wahidah, kecuali satu golongan. Ketika para sahabat bertanya tentang satu golongan itu siapa yang selamat, kata Nabi, "Hiya man kana ala misli ma ana alaihi wa ashabi." Itu orang-orang yang berada di atas apa yang aku dan sahabatku berada di atasnya, yaitu orang-orang yang berpegang teguh pada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya disebut dengan firqatun najiyah, yaitu golongan yang selamat, atau ta'ifatun mansurah dalam istilah lainnya, ta'ifatun mansurah, yaitu golongan yang mansurah, yaitu yang selamat, yang ditolong. Firqatun najiyah. Para pendengar Isma Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, golongan yang berpegang teguh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya tentu golongan ini yaitu golongan yang berpegang teguh kepada sunnah Rasul, dan mereka tidak akan mencaci sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang mencaci sahabat Nabi Muhammad SAW, berarti ia melenceng dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan orang seperti ini dihukumi zindiq karena ia mencaci sahabat Nabi Muhammad SAW. Abu Zur'ah rahimahullah ta'ala pernah berkata, yang mana Abu Zur'ah ini merupakan gurunya Imam Muslim, gurunya Al-Imam Muslim rahimallahu taala. Beliau mengatakan idza ra'aita ar-rajula yatanaqqasu imra'an min as-sahabah fa'lam annahu zindiq. Wadhālika anna al-Qur'ana haqqun war-rasūla haqqun wa mā jā'a bihi haqqun wa mā adda ilayna dhalika kulluhu illa as-sahabah. Faman jarahum inna ma arada ibtala al-kitab was-sunnah. Kata Abu Zur'ah rahimallahu taala, apabila kamu melihat seorang yang mencaci maki, yang mencaci maki satu saja dari sahabat Rasul, ya, fa'lam annahu zindiq, ketahuilah sesungguhnya ia adalah zindiq, orang yang zindiq. Ya. Wadhalika anna al-Qur'an haqqun, karena Al-Qur'an itu satu kebenaran. Al-Qur'an itu benar, war rasul haqqun, rasul benar, dan apa yang dibawa rasul benar. Wa ma adda ilaina dhalika kulluhu ila sahabah, dan tidaklah yang menyampaikan kepada kami semuanya kecuali sahabat. Ya. Sahabat mengambil dari Rasul, kemudian sahabat menyampaikan, ya, kepada umatnya. Faman jarahahum, barang siapa yang mencela para sahabat, ya, mencaci maki para sahabat, innama arada ibtalal kitab was sunnah, sesungguhnya ia ingin, ya, mengkari Alkitab dan Sunnah, ingin membatalkan Al-Quran dan Sunnah. Jadi hati-hati, ya. Kalau ada orang yang mencaci satu saja sahabat Nabi, berarti ia sudah melenceng dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, sekarang muncul kelompok-kelompok yang, ya, mencaci maki banyak sahabat, bukan satu saja yang ia caci maki, akan banyak sahabat ia caci maki. Ya, satu saja dihukumi zindik, apalagi banyak sahabat. Ya, berarti ia sudah keluar dari agama Islam. Ada seorang ulama yang bernama Al-Allama Ibn Hamdan rahimahullah ta'ala, ia berkata di dalam kitab Nihayatul Mubtadi'in, beliau mengatakan man sabba ahada minas sahabah mustahilan kafar, barang siapa yang mencaci maki satu saja dari sahabat, mustahilan secara terang-terangan ia mencaci maki sahabat, kafar, ia kufur. Kufur, ya, keluar dari Islam. Maka berhati-hatilah, jaga lisan kita, ya, dari mencaci maki para sahabat. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk mencaci maki para sahabat, Rasulullah juga melarang untuk mencaci para imam-imam setelah para sahabat, yaitu para tabi'in, atba'ut tabi'in yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena para tabi'in ini merupakan generasi yang terbaik setelah para sahabat. Yang mana mereka mengikuti sahabat dengan sebaik-baiknya. Mereka mengikuti ajaran-ajaran para sahabat, tuntunan para sahabat. Ini tidak boleh kita caci. Tapi Ustaz, sebelum kita lanjutkan kajian kita di sesi pertama ini, Ustaz, kita jeda sesaat. Kita akan kembali setelah Murotal Al-Quran yang satu ini. Untuk itu tetaplah bersama kami di AM 774 kHz Ismail Radio, bahagia bersama Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. La uqasimu biyawmi al-qiyamah wa la uqasimu bin nafsi lawwamah. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه

صحف إبراهيم وموسى. AM 774 kHz Ismail Radio, bahagia bersama Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran. Jazakumullah khairan, Anda masih bersama kami dalam program acara kajian pagi Ismail Radio. Di sesi kedua ini akan kita lanjutkan kembali kajian kita bersama Al-Ustaz Zikrul Rahman LC Hafidullah Ta'ala dari bahasan begitu mulianya para sahabat sehingga kita dilarang mencelanya. Bahkan para sahabat adalah sebaik-baik generasi yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, dan yang menjadi tugas kita adalah senantiasa mengikuti mereka. Bagi sahabat Ismail Radio yang ingin bertanya ataupun berinteraktif dapat bergabung di 021 849 94 343 atau juga di 0852 627 74 774. Tapi Ustaz, kita lanjutkan kembali kajian kita di sesi yang kedua ini. Tafadhal Ustaz. Para pendengar Ismail Radio yang terima kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi di samping Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang seorang untuk mencaci maki para sahabat, Rasulullah juga melarang mencaci para tabi'in atau atba'ut tabi'in, ya. Karena para tabi'in ini merupakan a'immatul huda, itu para imam-imam yang membawa petunjuk, ya, yang mereka dapatkan dari para sahabat, ya. Dan orang-orang ini yang mengikuti para sahabat dengan sebaik-baiknya, ya, mengikuti sunnah-sunnah, ya, yang disampaikan oleh para sahabat, ya, yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka kita sebagai seorang yang beriman tidak boleh untuk mencaci mereka, menghina mereka, ya. Karena barang siapa orang-orang yang mencaci mereka kemudian mereka mengikuti jalan selainnya, ya, maka orang-orang seperti itu telah melenceng dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahkan ia akan diseret ke neraka jahanam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 115. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa may yushakkikir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda." Barang siapa yang menyelisihi rasul setelah datang petunjuk yang jelas baginya. "Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin," dan mengikuti selain jalan orang-orang yang beriman. Yang dimaksud dengan al-mu'minin di situ adalah para sahabat. Sabilul mu'minin, yaitu jalan para sahabat. Barang siapa yang mengikuti jalan selain jalan para sahabat, nuwallihi ma tawalla waslihi jahannam. Ya, kami akan palingkan mereka. Wa nuslihi jahannam, akan kami seret mereka, jebloskan ke dalam neraka jahannam. Wa sa'at masira, dan neraka itu seburuk-buruk tempat kembali. Ya. Jadi tidak boleh bagi kita untuk mengikuti jalan selain jalan para sahabat. Disebutkan oleh pengarang kitab Syarah Aqidah Tuhawiyah, ya, beliau mengatakan, "Fayajibu ala kulli muslim ba'da muwalatillah wa rasulih muwalatul mu'minin." Wajib atas setiap muslim setelah ia mencintai Allah dan Rasulnya, ia wajib untuk mencintai al-mu'minin, mencintai orang-orang mu'min. Di sini maksudnya adalah mencintai para sahabat, ya. Jadi tidak boleh kita membenci para sahabat, ya. Sebagaimana kama atlaqul Quran, yang dijelaskan oleh Al-Quran, khususan alladzina hum warasatul anbiya, khususnya, ya, secara khususnya bahwa mereka itu merupakan pewaris para nabi, ya. Para sahabat itu ulama, ya, yang merupakan pewaris para nabi. alladzi ja'alahumullah bimanzilatin nujum, yang mana Allah menjadikan mereka seperti kedudukan an-nujum, yaitu seperti bintang-bintang. Yuhtada bihim fi dhulumatil bari wal bahr, yang menunjuki mereka dalam kegelapan baik daratan maupun lautan. Waqad ajma' al-muslimuna 'ala hidayatihim wa dirayatihim fa innahum khulafa'ur rasul fi ummati. Orang-orang muslim bersepakat bahwa mereka para sahabat, ya, yang telah membawa petunjuk, ya. Fa innahum khulafa'ur rasul, mereka merupakan pengganti para seorang rasul, ya, mengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal muhyuna lima mata fi sunnatih min sunnatih, mereka yang menghidupkan sunnah-sunnah Rasul ketika Rasulullah wafat, mereka lah yang menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar Isma Radio yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, inilah tentang larangan untuk mencaci maki para sahabat dan mencaci maki, larangan untuk mencaci maki para tabi'in, itu yang orang-orang yang mengikuti para sahabat. Tapi sahabat Ismail Radio AM 774 kHz bahagia bersama Al-Quran dimanapun Anda berada. Demikian tadi telah kita simak bersama kajian yang disampaikan oleh Al-Ustaz Dzikrul Rahman LC Hafidullah Ta'ala. Dan kini saatnya kita berikan kesempatan bagi sahabat Ismail Radio yang ingin bertanya ataupun berinteraktif bersama Al-Ustaz dapat bergabung di 021-849-94343 atau juga di 8497-0055. Dan untuk pesan singkat dan WhatsApp silakan Anda kirimkan di 0852-627-74774. Tapi saat kita bacakan satu pertanyaan yang telah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaitannya dengan perpecahan umat menjadi 73 golongan, Ustaz. Apakah golongan-golongan ataupun kelompok yang ada saat ini itu adalah yang termasuk di perpecahan tersebut, Ustaz? Dan manakah satu golongan yang selamat itu, Ustaz? Mohon pencerahannya. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya. Bahwa umat Nabi Muhammad SAW itu, ya, akan terpecah menjadi 73 golongan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, ya, yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari hadis Abdullah bin Amr, Rasulullah mengatakan, "Satattariku ummati ila 73 firqah, kulluhum fi an-nar ila wahidah." Wa sa'aluhu an tilka al-wahidah, kemudian Rasulullah, mereka bertanya kepada Rasulullah tentang satu golongan yang selamat itu siapa? Qala, Rasulullah menjawab, "Ya man kana ala misli ma ana alaihi wa sahabi." Mereka adalah orang-orang yang berada pada apa yang aku berada di atasnya dan para sahabatku. Itu seorang itu berada di atas sunnah. Ya. Golongan siapakah yang dimaksud di sini? Itu golongan yang mengikuti sunnah Rasul. Ya. Meskipun sendiri. Ya. Meskipun sendiri. Ya. Karena yang disebut dengan ahlus sunnah, ya. Ahlus sunnah atau al-jamaah, yang disebut al-jamaah, dalam sebagaimana disebutkan dalam kitab Syarh Sunnah yang dikarang oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah taala, al-jamaah itu mau man wafaqal haq walau kana wahidan, yaitu yang sesuai dengan kebenaran, ya, meskipun dia satu orang, itu disebut al-jamaah, ya, walaupun dia satu orang, akan tapi kalau ia perkataannya sesuai dengan sunnah, ya, sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW, itu disebut al-jamaah. Ya. Jadi orang-orang yang mengikuti sunnah Rasul, mengikuti petunjuknya, itulah disebut al-sunnah wal-jamaah. Dan inilah golongan yang selamat kata Rasulullah SAW. Tapi sekarang kita lihat, ya, banyak orang mengaku al-sunnah wal-jamaah. Banyak sekali ini, ya, banyak maku ahlus sunnah wal jamaah, ya, tapi tidak sesuai dengan pemahaman para sahabat terdahulu. Makanya orang yang selamat kata Rasulullah, ya, yaitu ahlus sunnah wal jamaah ala fahmi salafis soleh, yaitu orang-orang yang berada di atas ahlus sunnah wal jamaah sesuai dengan pemahaman ulama-ulama terdahulu, itu para sahabat, ya, tabi'in, atba'ut tabi'in, ya, itulah golongan yang selamat. Wallahu a'lam. Tapi demikian jawaban yang diberikan, semoga dapat memberikan pencerahan dan dapat menjadikan wawasan penanya semakin bertambah. Demikian pula wawasan kita semuanya. Kita bacakan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat disifati oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebaik-baik umat, Ustaz. Bisakah kita yang hidup di zaman ini menempati tempat tersebut, Ustaz? Yaitu mungkin ini yang dimaksud adalah menempati derajat seperti mereka, Ustaz, sebagai sebaik-baik umat ini, Ustaz. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, memang sebaik-baik umat kata Nabi Muhammad SAW adalah para sahabat, ya. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, ya, dari hadis Imran bin Husain, khairukum qarni kata Nabi, sebaik-baik kalian adalah yang ada pada zamanku, ya, ada generasiku kata Nabi. Summa alladina yulnahum, kemudian generasi setelahnya, itu para tabi'in. Summa alladina yulnahum, kemudian generasi setelahnya, itu atba'ut tabi'in, ya. Di dalam hadis lain Rasulullah mengatakan khairun nasi qarni, khairun nas, ada kata an-nas di situ, sebaik-baik manusia itu golonganku, apa, generasiku kata Nabi. Summa alladina yulnahum, summa alladina yulnahum, kemudian ya, setelahnya, kemudian setelahnya. Ya. Jadi para sahabat itu menduduki, merupakan kedudukan yang tertinggi, ya, yaitu generasi yang paling baik setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita yang berada pada zaman sekarang ini, ya, ya, tidak bisa menduduki zamannya para sahabat zaman dahulu, ya. Karena sekarang kita lihat, ya, ada banyak fitnah di zaman ini, kan, banyak sekali fitnah yang kita hadapi, ya. Tidak bisa kita menyamai generasi para sahabat, tidak bisa, ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian jawaban yang diberikan kepada penanya, semoga dapat memberikan pencerahan dan sekaligus mengakhiri kebersamaan kita ini di kesempatan pagi hari ini. Dan mungkin sebelum kita akhiri, ada kesimpulan ataupun nasihat sebagai penutup perjumpaan kita pagi hari ini. Tafadhol, Ustaz. Para pendengar Ismail Adi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah yaitu menjauhkan diri dari mencaci maki para sahabat, ya, dan membersihkan lisan kita, hati kita dari mencaci maki para sahabat, dari kebencian kepada para sahabat, ya, dan mengingkari keutamaan-keutamaan para sahabat. Itulah orang-orang yang berpegang teguh pada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun orang-orang yang melenceng dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ia akan bermudah-mudah untuk menghina para sahabat. Semua sahabat dikafirkan sama mereka, kecuali sahabat-sahabat tertentu yang mereka tidak kafirkan, ya. Muncullah kelompok-kelompok sesat, ya, yang suka mengkafirkan para sahabat, ya. Kita sebagai seorang yang beriman, ya, wajib untuk menjauhi kelompok-kelompok yang menyimpang dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian kita sebagai seorang yang beriman diperintahkan untuk mencintai para sahabat, ya, setelah kita mencintai Allah dan Rasulnya. Kita diwajibkan untuk mencintai para sahabat, mencintai keutamaan-keutamaan mereka, ya, bahwa para sahabat itu merupakan orang-orang yang mewarisi para nabi, yang membawa sunnah nabi, ya, dan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib untuk mencintai mereka. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.